Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله فهذا في غاية الوضوح فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم. Kalau ini dikatakan ini adalah ghayatul wudu, perkara yang sudah sangat jelas. Jika saja kejadian itu di zaman para sabiqin al-awwalin bisa terjadi, maka bagaimana kira-kira di zaman sekarang ini, di zaman belakangan? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi yang belakang-belakang? Kalau saja bisa terjadi di zaman generasi pertama, di zaman sahabat, apalagi di zaman-zaman belakangan. Apa itu? Yang belakang gak ada yang angkat tangan untuk menjawab? Barakallahu fiikum. Kisah yang kita bahas pada pekan yang lalu, jangan dilupakan, masih berkait dengan pembahasan berikutnya, yaitu ketika perang Badar, ada orang-orang di pihak musyrikin, ternyata mereka muslimin. Akhirnya terkena peluru nyasar, panah nyasar, atau yang lainnya. Para sahabat merasa sedih. Ya Rasulullah, qatalna haula, kami bunuh mereka, orang-orang yang sudah masuk Islam. Ternyata yang disalahkan bukan yang memanah, karena jelas yang mereka serang adalah musyrikin. Kemarin kita gambarkan begini kan. Di sini muslimin, di sini musyrikin. Ternyata ada orang-orang Islam di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin. Dipaksa, kamu harus berangkat, karena kamu berada di negeri ini bersama kami, harus membela negeri. Akhirnya terpanah oleh para sahabat. Mereka menyesal. Ya Rasulullah, kami membunuh saudara-saudara kami sendiri. Ternyata ayat yang turun adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada mereka, innal ladina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang malaikat matikan, ini yang malaikat cabut nyawanya di sana tadi, mereka yang salah. Zalimi anfusihim, mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. Maka ditanya kepada mereka, fima kuntum, kalian di pihak mana? Mereka menjawab, kami gak mampu, kami lemah, Tidak bisa melawan, kami dipaksa. Maka dijawab, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Maka kalian hijrah daripadanya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengatakan lebih tegas lagi dengan kalimat ancaman. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka tempatnya dalam neraka jahannam. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Kecuali yang benar-benar lemah. Illal mustad'afin. Kecuali yang benar-benar lemah dari para wanita, anak-anak, orang tua renta, atau orang yang cacat, lumpuh, buta, dan sebagainya. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Yang begini, bisa jadi Allah maafkan mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Fa hadza fi ghayatil wudu'. Ini sangat jelas. Dan kalau pada para sahabat atau di masa-masa sahabat bisa terjadi, apalagi di masa kini. Iya kan? Tinggi mana imannya orang sekarang dengan orang yang dulu? Tentunya generasi pertama lebih tinggi imannya. Artinya kalau di masa itu terjadi, apalagi di masa sekarang. Muslim tapi di barisan orang kafir. Muslim tetapi mendukung orang musyrikin. Kafir tapi mendukung para Yahudi Israel. Muslim tapi membela orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada? Bukan ada. Banyak. Alhamdulillah. Yang tetap di dalam barisan kaum muslimin lebih banyak. Walaupun banyak yang membela musyrikin, kufar, membela Yahudi, Israel, dan sebagainya. Tetapi yang masih bersama kaum muslimin membela Islam juga masih banyak. Walhamdulillah. Wala yafham hadha illa man fahima anna ahla dinil yaum la ya'ud duna zanban. Siapa yang paham atau siapa yang tidak paham ini, kecuali orang yang paham bahwa ahli dinil yaum la ya'udunahu zanban. Perhatikan kalimat kedua ini, tidak akan bisa memahami betapa besarnya perbuatan ini sampai diancam oleh Allah dengan neraka jahannam. Tidak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang memahami bahwa orang yang beragama Islam hari ini, bahkan sebagian mereka tidak menganggap dosa. Menganggapnya gak apa-apa. Kalau yang dulu masih merasa, iya memang harusnya hijrah, tapi kami lemah. Tapi kami lemah. Kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini lemah sehingga kami dipaksa oleh mereka. Masih mengakui kesalahannya sehingga masih berkata kami dipaksa, kami lemah. Itu pun ditegur lagi, kenapa gak hijrah? Kenapa gak tinggalkan negeri kufar itu? Sekarang la ya'udunahu dhanban. Mereka tidak menganggapnya dosa. Kan gak apa-apa. Emang gak boleh membela Israel? Astagfirullah. Terang-terangan gak apa-apa membela musyrikin. Kan gak apa-apa membela orang kafir. Astagfirullah. Berdiri di barisan kufar. Berdiri di barisan musyrikin. Dalam keadaan tidak merasa berdosa sama sekali. Fa'idha fahimta ma anzalallahu fahman jayyida. Kalau engkau pahami apa yang Allah turunkan tadi, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kamu pahami dengan fahman jayyidan, dengan pemahaman yang baik. Wa fahimta ma inda man yad'i ad-din al-yawm, dan kau juga memahami apa yang ada pada orang-orang yang beragama hari ini, apa yang ada pada mereka, niscaya engkau akan mengetahui beberapa perkara. Kalau kau pahami ayat-ayat tadi dengan baik, dan kau lihat pula, pahami pula kejadian sekarang, kenyataan sekarang, maka niscaya tabayyana lak, akan terlihat, akan jelas bagimu beberapa perkara. Minha diantaranya, annal insan la yastagni an talabil ilm. Berarti manusia ini tidak boleh lepas dari talabul ilmi. Yastagni maknanya merasa cukup dan tidak butuh. Tidak boleh seorang manusia merasa cukup dan tidak perlu cari ilmu. Tidak boleh. Berarti harus cari ilmu. Wa inna hadhihi wa amsaluha la tu'raf illa bitanbih. Karena perkara ini dan yang semisalnya enggak akan bisa diketahui kecuali dengan peringatan-peringatan. Siapa yang membaca ayat tadi, qalu fima kuntum, dijawab kunna mustad'afina fil ard, dijawab lagi oleh malaikat-malaikat tadi, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah luas, fatuhajiru fiha, engkau bisa hijrah meninggalkannya. Sampai kemudian diancam, faulaika ma'wahum jahannam. Kalau dipahami ayat ini baik-baik, dan kemudian dibandingkan dengan kenyataan hari ini, banyak kaum muslimin yang anggap dosa pun tidak, menganggap tidak apa-apa, tinggal di tengah-tengah orang kafir, menganggap tidak apa-apa, bertentangga dengan orang-orang kafir, di tengah-tengah orang kafir, dengan pemerintah orang kafir. Ajib. Syekh Nur Utsaimin mengatakan haram tinggal di tengah-tengah orang kafir. Karena hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, ini bari'un, aku berlepas diri dari orang yang tinggal bainal musyrikin, di tengah-tengah musyrikin. Ya tara'a narahuma, saling terlihat apinya, api dapurnya saling terlihat, artinya dekat, bertetangga. Aku berlepas diri dari mereka yang tinggal baina adhuril musyrikin. Dalam lafaz lain disebutkan yang tinggal baina adhuril musyrikin. Ya tara'a narahuma, yang saling melihat apinya. Mengapa? Ya itu tadi. Efeknya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dalam agama. Bahkan dipaksa untuk melawan muslimin. Dipaksa untuk melawan muslimin. Ketok pintunya maksudnya. Kenapa kaget? Keluar. Iya, ada apa ya? Harus urunan. Keluarkan sekian. Kenapa? Kita mau menghadapi muslimin. Karena ini di negeri kafir nih orang. Bagaimana? Bisa diam? Bisa mengatakan, enggak, saya enggak mau membantu mereka. Enggak bisa. Oh, dia rakyat di situ. Penguasanya kufar. Keluarkan. Besok ada perintah lagi dari penguasanya. Wajib militer. Wamil. Keluar. Ikut. Di front terdepan. Melawan siapa? Melawan muslimin. Ayo. Mau apa? Ini yang terjadi barakallahu fikum di Mekah tadi. Dan kemudian Allah salahkan mereka. Allah sebut dengan apa? Walimi anfusihin. Mendolimi diri mereka sendiri. Ketika alasannya kami dipaksa. Ya salah sendiri, kenapa kau di situ gak hijrah? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha, kau bisa hijrah meninggalkan mereka. Tetapi itu negeri yang mulia. Ini kan Syam, Palestina, ini adalah negeri yang Khana ibn a'azakumullah. Dulu Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, apa Mekah itu bukan tanah suci? Apa gak lebih mulia daripada Palestina? Kanaudinazakumullah. Hijrah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, paling tidak hijrah meninggalkan negeri Israel ke negeri muslimin. Dari masyarakat kafir ke masyarakat muslimin, dari masyarakat Yahudi kepada masyarakat muslimin. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan yang kedua. Apa faedah pertama tadi? Kalau kamu ringkas. Apa ringkasannya? Bahwa manusia butuh ilmu. Muslimin butuh ilmu. Harus belajar. Karena lihatlah. Ayat-ayatnya sangat jelas gamblang. Tapi masyarakat hampir-hampir tidak tahu sama sekali. Juga dilanjutkan faedah kana qad ashkalat ala sahabah. Bahkan menyulitkan sebagian kaum muslimin di masa Nabi. Qabla nuzulil ayat, sebelum turunnya ayat. Fa kaifa bighairihim, apalagi selain mereka. Kalimat sebelum turunnya ayat barakallahu fikum itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada mereka masih dimaklumi. Mengapa? Belum turun hukumnya. Maka datang hukumnya, harusnya begini, harusnya begitu. Setelah itu barakallahu fikum, tidak ada lagi para sahabat yang mau dan rela tinggal di tengah musyrikin setelah turun ayat. Tapi generasi setelahnya, ayat sudah turun dan dibaca oleh kaum muslimin, bahkan yang hafal Al-Quran banyak di sekian pondok pesantren, sekian ribu pondok pesantren melatih, mengajarkan untuk tahfidzul Quran. Apakah tidak tahu ada ayat ini? Atau terluput? Begitu sampai ayat ini, loncat begitu. Oh enggak sih, enggak diloncat. Tapi kenapa enggak tahu? Enggak dibahas terjemahannya. Berarti tidak belajar tafsirnya. Tidak belajar maknanya. Yang kedua, setelah kita lihat ayat ini dan kita lihat kenyataan kaum muslimin, maka kita mengetahui yang kedua. Apa itu? Annaka ta'rif annal iman laysa kama yadunnuhu ghalibun nas al-yawm. Kamu akan tahu bahwasanya iman itu tidak seperti yang disangka oleh kebanyakan orang hari ini. Iman itu tidak dikira atau tidak disangka oleh kebanyakan orang hari ini, yaitu hanya keyakinan titik. Sikap enggak dibahas. Berdiri di mana enggak dibahas. Pro siapa enggak dibahas. Bal kama qala al-Hasan al-Basri, bahkan sebagaimana dikatakan oleh al-Hasan al-Basri fi ma rawa anhu al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulubi wa sadaqathu al-a'mal. Kata al-Hasan al-Basri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa iman itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan tahalli, bukan dengan perhiasan zahir. Tahalli dari hilya. Wala bitamanni, bukan pula dengan angan-angan, bukan dengan perhiasan zahir, jubah, imamah, peci, jenggot, apalagi celana di atas mata kaki, sirwal dan seterusnya. Bukan dengan tahalli, bukan pula dengan tamanni. Walakin ma waqara fil qalbi, tetapi apa yang mapan di dalam hati, wasaddaqathul a'mal, dan dibenarkan oleh perbuatan, dibuktikan oleh perbuatan. Harus ada buktinya. Saya ulangi, harus ada buktinya. Dan itu yang Allah tuntut dalam ayatnya, wahatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apa ringkasnya faedah kedua? Barangkali kalian mau meringkas. Yang pertama tadi ringkasnya bahwa seorang muslim harus belajar supaya tahu. Yang kedua, bahwa iman itu perlu bukti. Bukan seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang, yang penting syahadat selesai. Iman itu perlu bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kata Nabi. Katakan kata Allah kepada Nabi. Qul kata Allah kepada Nabi. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, wahai Rasul, hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Nasallaha an yarzuqana ilman nafi'a. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa yu'idzina min ilmin la yanfa'. Dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, ya bunayya baniya, laysa al-khair an yukthir malak wa waladak, walakin al-khair an ta'qil 'anillahi thumma tuti'uhu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wahai anak-anakku, bukanlah kebaikan engkau memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Walakin al-khair, tetapi yang namanya kebaikan, an ta'qila 'anillah, engkau memahami apa yang dari Allah. Yang dari Allah Quran dan sunnah. Quran jelas ucapan Allah, sunnah karena Nabi la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pahami, an ta'qil 'anillah, pahami apa yang turun dari Allah, kitab dan sunnah, thumma tuti'uhu, kemudian kamu taati. Titik. Kisah berikutnya. Walamma hajaral muslimuna ila al-Madinah. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Wajtama'al muhajiruna wal ansar. Dan kemudian bergabunglah kaum muhajirin dan kaum ansar. Syarallahu lahumul jihad. Mulai diperintahkan untuk jihad. Wa qabla dhalika nahau anhu. Padahal sebelum hijrah dilarang untuk mengangkat senjata. Bahkan sebaliknya, Allah katakan pada mereka, kufu aydiyahum, aydiyakum. Kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah hijrah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang. Dan itu tidak kalian sukai. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kalian. Dan bisa jadi kalian suka pada sesuatu, ternyata sesuatu itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Barakallahu fiikum. Berarti di Mekah iman. Setelah iman diperintahkan hijrah. Setelah hijrah diperintahkan jihad. Iman, hijrah, jihad. Dan itu keistimewaan kaum. Itu keistimewaan kaum muhajiri. Alladzina jahadu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awau wa nasaru. Walladzina awau wa nasaru. Keistimewaan siapa? Hah? Kaum Ansar. Sama, kaum Ansar beriman, kemudian disuruh hijrah, itu muhajirin. Mereka disuruh menyambut para muhajirin, memberikan tempat dan menolong muhajirin awal. Nasaru, nasaru, awal wa nasaru. Jihadnya sama, bersama-sama muhajirin dan ansar berjihad. Siapa yang diperangi dalam jihad? Siapa yang diperangi dalam perjuangan? Kaum musyrikin, kufar, harbi. Yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin, yang mengganggu kaum muslimin, yang menghalangi dakwah kaum muslimin. Baik. Selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kau menyukai sesuatu padahal sesuatu itu jelek bagi kalian. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, ternyata sesuatu itu justru baik buat kalian. Itu manusia. Kesukaannya belum tentu baik. Saya suka. Ya, kamu suka. Tapi belum tentu baik. Sebaliknya, kamu gak suka. Waduh, berat. Waduh, begini. Bisa jadi kamu gak suka. Ternyata apa yang tidak kamu sukai, itu sungguhnya baik buat kamu. Itu manusia. Karena tidak punya ilmu, maka Allah katakan, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu yang tidak tahu. Maka dari ayat ini, wahai manusia, wahai kaum muslimin, jangan berjalan dengan selera, suka atau tidak suka. Jangan kamu berjalan dengan hitung-hitungan selera. Kalau mau kamu kerjakan, kalau enggak mau kamu tinggalkan. Jangan. Mengapa? Bahaya. Bisa jadi kamu suka, ternyata jelek. Bisa jadi kamu benci, kamu enggak suka, ternyata baik. Tidak boleh beragama dengan selera, dengan suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka itu bernama hawa nafsu. Bernama hawa nafsu. Itu hawa nafsu itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya hawa cukup. Hadza huwal hawa. Yang kata para ulama, al-hawa yahwi bi sahibihi finnar. Hawa yahwi. Hawa akan membawa pemiliknya, yahwi, terjerumus di dalam neraka. Hawa nafsu, selera pribadi, itu seringkali membawa pemiliknya kepada neraka. Silakan lihat orang-orang yang merasa bebas untuk berbuat apapun dan kaya raya, punya harta, punya semua yang dia inginkan, apa biasanya? Biasanya mati overdosis. Anaknya orang-orang terkenal, atau mati ketika hura-hura dengan geng motor. Anaknya pejabat, anaknya orang kaya, motornya hebat-hebat, bagus-bagus. Tetapi kasihan sekali, berujung dengan kebinasaan. Agamanya rusak, badannya juga hancur karena kena narkoba. Anaknya fulan mati overdosis, anaknya alan mati overdosis, anaknya fulan dibunuh oleh temannya sendiri, anaknya fulan. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini barakallahu fikum, kehidupan kalau mengikuti selera pribadi. Pokoknya saya mau ini, saya mau bebas, sebebas-bebasnya, hancur. Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini, antum la ta'lamun, kata Allah. Wallahu ya'lamu. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang maha tahu mengajarkan yang baik untuk kamu itu ini. Yang baik untuk kamu itu ini. Yang baik untuk kamu itu ini. Kerjakan perintah-perintah Allah. Karena Allah yang maha tahu, yang paling tahu apa yang baik buat kamu. Fabaddalu anfusahum wa amwalahum lillah. Maka salah turun ayat perintah untuk jihad, para sahabat berjuang fi sabilillah. Baddalu anfusahum, mengorbankan diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Fa syakarallahu lahum dalik, maka Allah pun memberikan balasan pada mereka. Wa nasarahum 'ala man 'adahum, Allah menangkan mereka atas musuh-musuhnya. Ma'a qillatihim wa dha'fihim, padahal bersama dengan kesedikitan mereka, qillah wa dha'fihim, bersama dengan lemahnya mereka. Wa kasrati aduwwihim wa quwwatihim, padahal bersama dengan banyaknya musuh-musuh mereka dan besarnya kekuatan-kekuatan mereka, musuh-musuh Islam. Tetapi Allah menangkan. Padahal kaum muslimin sedikit, lemah. Padahal musuhnya banyak, kuat. Tapi toh Allah menangkan kaum muslimin. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah katakan? Wa kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katiratan bi'idnillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar. Biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminal waqa'i' al-mashhura. Di antara kejadian-kejadian yang masyhur dari peperangan-peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, allati anzalallahu fiha al-Qur'an, yang bahkan Allah abadikan di dalam Qur'an, Allah kisahkan kisah-kisahnya di dalam Al-Qur'an, adalah waq'atu Badrin. Yang pertama, kejadian perang Badr. Qad anzalallahu fiha suratul Anfal. Allah turunkan satu surat, yaitu surat Al-Anfal. Wa ba'daha waq'atu Qainuqa. Setelah itu terjadi peperangan Bani Qainuqa melawan Yahudi yang mengganggu kaum muslimin. Melawan Yahudi yang mengganggu kaum muslimin. Tsumma waqa'tu Uhud ba'da sanah. Kemudian terjadi pula kejadian perang Uhud setelah satu tahun. Wa fiha al-ayat allati fi Ali Imran, dikisahkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya di dalam surat Ali Imran. Setelah itu terjadi pula perang Bani Nadir, yang juga kejadiannya ketika Yahudi mengganggu kaum muslimin, maka batallah perjanjian damai dan kemudian diusir Bani Nadir. Wa fiha ayat allati fi suratil hasyr, dan kisahnya Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Thumma waqa'atul Khandaq, kemudian terjadi perang Khandaq. Kemudian terjadi pengusiran Bani Quraidah, atau perang Bani Quraidah, bukan pengusiran tetapi peperangan, dan kemudian dihukum Bani Quraidah karena berkhianat. Wa fiha al-ayatul lati fi suratil Ahzab, dan turunlah ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ahzab. Thumma waqa'atul Hudaybiyah, kemudian terjadi perang Hudaybiyah dan terjadi perang Khaybar, dan Allah turunkan surat Al-Fath, dan kemudian terjadilah Fathu Mekkah, sehingga terbukanya kota Mekkah itu tidak begitu saja terjadi, tetapi dengan peperangan demi peperangan, pertikaian demi pertikaian, perjuangan demi perjuangan yang panjang. Berapa tahun? Hampir 10 tahun. Wa waqatu Hunain, setelah Fathu Mekkah, selesaikah jihad? Berhentikah jihad? Tidak. Masih ada lagi terjadi peperangan, yaitu perang Hunain. Id a'jabatkum katratukum, ketika kalian sudah berbangga dengan banyaknya jumlah kalian. Karena setelah Fathu Mekkah, jumlah kaum muslimin meledak sekian belas ribu orang. Wa anzalallahu fiha surat An-Nasr, Allah turunkan surat An-Nasr. Dan ketika Hunain, Allah sebutkan surat Bara'ah. Allah sebutkan perang Tabuk, Allah sebutkan dalam surat Bara'ah juga. Walamma danat lahul Arab, ketika Arab sudah tunduk kepada kaum muslimin, wadakhalu fi dinillahi afwaja, mulailah mereka masuk dalam agama Islam berbondong-bondong, wabtada fi qitalil ajam, maka mulailah peperangan melawan ajam, orang-orang selain Arab, yakni orang-orang kafir yang di luar jaziratul Arab. Ikhtarallahu lahu ma indah, Allah pilihkan untuknya apa yang ada di sisinya. Fatuwfiya Rasulullah SAW. Setelah itu Allah SWT mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ba'dama aqama bil madinati 'ashr sinin. Setelah Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Wa qad ballagha ar-risalah. Beliau sudah menyampaikan risalah. Wa addal amanah. Beliau sudah menunaikan amanah. Wa waqat ar-riddah al-mashhura. Ternyata masih terjadi lagi perjuangan. Enggak berhenti perjuangan. Apa itu? Melawan riddah, orang-orang yang murtad dari Islam, menentang Islam. Maka terjadilah perang riddah di masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka tidak mungkin ada agama Islam tanpa jihad. Tidak mungkin Islam minus jihad, enggak bisa. Karena jihad itu bagian dari Islam. Kalau kemudian ada orang yang berpikir bahwa agama Islam ini supaya bisa digabungkan dengan agama-agama lain, jihadnya harus dibuang, mustahil. Inya 1000. Mustahil, inya banyak. Enggak mungkin. Agama ini sudah sempurna, lengkap. Dan jangan dikira yang namanya jihad hanya dengan qital, hanya dengan perang. Di sana ada perjuangan dakwah, ada perjuangan dengan lisan, ada perjuangan dengan tulisan kitabah, ada perjuangan dengan mal, dengan harta, ada perjuangan sekian banyak jihad. Jihad bin nafsi, jihad bil mali, wa jihad bimana? Bikulli ma yamlik al muslim. Berjihad dengan semua apa yang dia punya. Berjuang untuk menegakkan Islam. Berjuang untuk membela Islam. Berjuang agar agama ini tegak dengan sempurna. Wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. أشكرك وأتوب إليك.